Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Kita sekarang memasuki halaman yang ke-22 itu, masih pelajaran yang ke-13. Kata beliau, asma'ul isyarah lil qarib. Itu ada kurungan, ada bagian skema di situ. Ada bagian atau skema, untuk perhatikan baik-baik. Asma'ul isyarah lil qarib, isim isyarah untuk jarak dekat. Isim isyarah untuk jarak dekat. Naam. Antum melihat kotaknya itu al-mufrad, al-mudzakkar, al-aqil wa ghairul aqil. Mufrad satu orang, muzakkar laki-laki yang berakal dan tidak yang tidak berakal. Paham ya? Sebelahnya hadza rajulun, hadza kitabun. Jadi hadza umum. Untuk berakal juga pakai hadza, untuk yang tidak berakal pakai hadza. Hadza qalamun, berakal enggak pena? Enggak berakal. Hadza Muhammadun, berakal enggak Muhammad? Hah? Berakal enggak Muhammad? Berakal. Paham ya? Itu menunjukkan hadza itu fungsinya umum. Kemudian berikutnya sebelahnya, teman lihat sebelahnya itu al-jam'ul al-mudzakkar al-aqil. Al-jam'ul mudzakkar al-aqil. Jama' mudzakkar berakal. Haula'i rijalun. Haula'i rijalun. Ini jama' mudzakkar berakal. Jadi kalau jama' mudzakkar berakal pakai haula. Kalau enggak berakal enggak boleh pakai haula. Haula'i kutubun enggak boleh. Haula'i barakallahu fikum usudun enggak boleh. Karena singa enggak berakal. Paham ya? Ini haula'i digunakan untuk yang berakal. Haula'i rijalun, haula'i tullabun. Paham insyaallah? Haula'i kutubun, boleh enggak? Enggak boleh karena kutubun enggak berakal. Paham maksudnya? Naam. Bawahnya itu al-mufrad al-muannats al-aqil warul aqil. Sekarang mufrad yang menunjukkan tunggal, muannas perempuan yang dia itu berakal ataupun tidak berakal. Pakai apa? Hadi. Jarak dekat ini ya. Hadi imra'atun, ini adalah seorang wanita. Hadi sayyaratun, ini adalah mobil. Mobil berakal enggak? Seorang wanita berakal enggak? Berarti hadihi umum. Yang berakal ataupun tidak berakal pakai hadihi. Mohon insyaAllah. Naam. Al-jam'ul muannas al-aqil sekarang. Jama' muannas yang berakal. Ha'ula'i nisa'un. Jadi ha'ula'i ini umum. Haula umum untuk laki-laki, perempuan pakai haula, tapi syaratnya harus berakal. Laki-laki atau perempuan pakai haula, tapi syaratnya harus berakal. Harus berakal. Berarti kalau jamaknya enggak berakal seperti qalamun, pena kan? Mufrad enggak? Mufrad. Jamaknya aqlamun. Boleh enggak? Haula'i aqlamun. Boleh enggak? Enggak boleh karena aqlamun enggak berakal. Caranya gitu. Jadi haula ini isim isyarah untuk jarak dekat, jamak. Umum enggak? Umum, lelaki maupun wanita. Berakal maupun tidak, barakallahu fikum, tapi khusus yang berakal saja. Afan ya, khusus yang berakal saja. Tapi umum lelaki ataupun perempuan, muzakkar maupun muannas, tapi hanya untuk yang berakal. Naam. Kita lihat di sini bawahnya, asmaul isyarah lil ba'id sekarang. Isim isyarah untuk jarak jauh. Kolom yang pertama, al-mufrad al-muzakkar al-aqil wa al-aqil. Mufrad muzakkar yang berakal maupun yang tidak berakal. Dzalika rajulun, jarak jauh. Dzalika kitabun, jarak jauh. Itu adalah seorang lelaki. Itu adalah kitab. Jarak jauh berarti itu. Kalau jarak dekat berarti apa? Hah? Ini. Paham ya? Seperti itu. Sebelahnya al-jam'ul mudzakkar al-aqil, jamak mudzakkar yang berakal. Ulaika rijalun. Rijal mufrad atau mudzakkar? Mufrad atau jamak? Rijalun. Rijalun, banyak lelaki. Mufrad atau jamak? Banyak kaum lelaki, banyak. Sama. Berakal enggak? Berakal enggak para lelaki? Berakal, berarti pakai ulaika. Ulaika rijalun. Bawahnya, al-mufrad al-mu'annats al-aqil wa al-aqil. Mufrad mu'annats yang berakal maupun yang tidak berakal. Tilka mra'atun. Tilka sayyaratun. Itu adalah seorang wanita, itu adalah mobil. Mobil berakal enggak? Enggak berakal. Seorang wanita berakal enggak? Berakal berarti tilka ini umum, mau berakal ataupun tidak pakai tilka. Al-jam'ul mu'annats al-aqil, jamak mu'annats yang berakal. Ulaika nisaun, mereka adalah para wanita. Nisaun jamak atau mufrad? Nisaun. Mufradnya apa? Imra'atun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nisaun jamak mufradnya imra'atun. Jangan sampai keliru ya. Nah, yang menunjukkan satu apa namanya? Yang menunjukkan dua? Musanna. Yang menunjukkan banyak lebih dari dua, jamak. Itu jangan sampai lupa. Bawahnya lagi yang terakhir, al asmaul mausulah, isim-isim mausul, kata sambung. Isim mausul itu apa? Kata sambung. Nah, kita lihat yang seringnya diartikan apa? Yang Al-mufrad al-mudzakkar al-aqil wa al-aqil sekarang. Mufrad mudzakkar yang berakal dan juga yang tidak berakal. At-thalibul ladzi dhahaba min Libya. Perhatikan, at-thalibul ladzi dhahaba min Libya. Pelajar yang telah pergi itu, pelajar yang telah pergi itu dari Libya. Libya itu nama makanan atau apa? Libya, biskuit atau apa? Libya itu. Biskuit atau apa? Nama apa? Libya itu nama makanan atau nama apa? Nama apa? Nama apa? Libya itu nama makanan atau nama apa? Antum? Nama apa? Negara. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Naam. Jadi at-thalib pelajar yang telah pergi itu min Libya, dari Libya, negara Libya. Orangnya besar-besar, tinggi, besar, putih. Hidungnya mancung, orang Libya itu. Naam, di Damaskus sana banyak, di Yaman sana ya. Al-kitabul ladzi ma'aka kitabi. Kitab yang bersamamu itu kitabku. Syahidnya mana? Alladzi itu, lihat antum alladzi. Jadi kalau untuk mufrad satu orang berakal, paham ya? Satu orang berakal maupun tidak berakal, mufrad mudzakkar pakai alladzi. Artinya apa? Yang. Alladzi artinya apa? Yang. Paham ya? Seperti ini alladzi. Ini artinya yang ini. Paham ya? Alladzi ini artinya yang. Untuk mudzakkar atau muannats, mudzakkar. Kemudian berakal atau yang tidak berakal, umum. Umum ya, na'am. Bawahnya, al-mufrad al-muannats al-aqil wal-aqil. Mufrad muannats yang berakal maupun yang tidak berakal. At-talibatul lati dhahabat min Sudan. Pelajar wanita yang telah pergi itu dari Sudan. Sudan nama apa? Nama apa? Nama apa? Negara, negara Sudan. Orangnya tinggi, kurus, hitam biasanya orang Sudan itu. Paham ya? Keras-keras. Jadi kalau misalkan keperuan sepak bola itu biasanya kalah. Paham ya? Orangnya keras-keras, tinggi, hitam, masya Allah. Tapi masya Allah, al-sunnah masya Allah ya, Sudan, na'am. Al-haqibatul lati ma'aka haqibati. Tas yang bersamamu itu tasku. Adalah tasku. Alati, ingat-ingat, sekarang penggunaan alati untuk mu'annas atau mudzakkar. Alati untuk mu'annas atau mudzakkar. Alati untuk mu'annas. Kalau mudzakkar pakai alati. Alati ini lil mudzakkar. Paham ya? Kalau untuk mu'annas apa? Alati lil mu'annas. Paham ya? Nah, jadi artinya yang artinya sama yang artinya. Paham maksudnya? Untuk perempuan pakai alati. Untuk laki-laki pakai apa? Alati. Itu dihafalkan. Artinya apa artinya tadi? Yang. Antum lihat bawah itu, haula'i rijalun wa nisa'un. Mereka adalah para lelaki dan para wanita. Rijalun wa nisa'un menunjukkan haula'i umum. Haula'i umum untuk kaum lelaki ataupun perempuan pakai haula'i jamak. Kemudian sebelahnya haula'i kutubun, dicentang enggak itu? Dicentang atau disilang? Disilang menunjukkan keliru. Kenapa keliru? Haula'i kutubun karena kitab itu enggak berakal. Lah terus bagaimana yang tepat? Antum perhatikan. Kalau tidak berakal, barakallahu fikum, seperti kutubun. Kutubun, ini enggak berakal ini. Jangan pakai haula tapi hadhihi. Paham ya? Kalau untuk yang tidak berakal walaupun dia jamak tapi pakai hadhihi. Kembali kepada untuk penggunaan mufrad. Hadhihi apa? Mil'aqatun, ini adalah sendok misalkan. Muannats kan mufrad kan? Nah, kalau jamak tidak berakal kutubun. Kutubun jamak dari apa? Kitabun. Kutubun ini jangan dibilang haula'i kutubun. Mereka adalah para kitab. Keliru enggak? Keliru, tapi ini adalah kitab, hadhihi kutubun, pakai hadhihi. Paham belum? Jadi haula fungsinya untuk jamak yang berakal. Ulaika fungsinya untuk jamak yang berakal. Kalau jamak yang tidak berakal pakai apa? Pakai hadhihi. Kalau jarak dekat, hadhihi kutubun. Kalau jarak jauh pakai tilka. Tilka kutubun. Tilka kutubun. Paham maksudnya? Nah, ini apa? Ini untuk jarak apa? Untuk jarak dekat, ini untuk jarak jauh. Bukan pakai ulaika. Paham belum? Mahum sholat Abdul Ghafur. Jadi ulaika fungsinya untuk apa? Jamak berakal. Kalau jamak yang tidak berakal pakai apa? Jarak jauh. Pakai tilka. Haula fungsinya untuk apa? Akh Ibrahim. Jamak jarak dekat yang berakal. Kalau enggak berakal pakai apa? Hadhihi. Awasannya insyaallah ya. Naam, kita lihat itu. Contoh yang keliru. Contoh yang benar dulu. Ulaika rijalun wa nisaun. Benar, karena rijal berakal, nisa juga berakal. Ulaika kutubun, mereka itu adalah para kitab. Enggak tepat. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Kesimpulannya, isim mausul ini penggunaannya jelas. Kemudian antum menggunakan haula atau ulaika sudah jelas. Kalau jamak tidak berakal pakai hadhihi kalau jarak dekat. Hadhihi kutubun. Kalau jarak jauh pakai tilka, tilka kutubun. Adapun haula'i untuk jamak yang berakal jarak dekat, haula'i tullabun. Lelaki maupun wanita sama, haula'i talibatun. Tapi kalau ulaika untuk jarak jauh yang berakal, jarak jauh yang berakal. Paham ya? Nah, kalau jarak jauh tidak berakal pakai apa? Tilka. Paham seperti ini, tilka kutubun. Itu adalah kitab, bukan haula'i atau ulaika kutubun. Paham maksudnya? Paham enggak? Haula fungsinya apa tadi? Untuk apa? Jamak yang berakal laki atau perempuan? Umum. Kalau ulaika? Jarak dekat atau jauh? Untuk laki-laki atau perempuan? Nah, kalau jamak yang tidak berakal itu jarak jauh pakai apa? Tilka. Kalau jamak yang tidak berakal jarak dekat pakai apa? Hadi, itu dihafalkan. Tugas antum yang belum menghafal fa'ala fa'ala fa'alu dihafalkan ya. Dihafalkan, mutskinkan, setorkan. Enggak ada alasan besok kalau enggak hafal tak suruh berdiri. Paham ya? Mulai dari awal belajar sampai jam 9 berdirinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau enggak hafal fa'ala fa'ala fa'alu karena waktunya sangat banyak dan mudah dihafal. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altuna fa'altu fa'alna. Mudah kan? Ewa. Nah, jadi mudah dihafal. Kalau anak pribadi sih sudah hafal sebelum menyebutkan gitu loh. Paham ya? Kalau antum ya dihafal dulu. Paham ya? Ewa na'am. Kita cukupkan sekian dulu. Masing-masing tak sebutkan PR-nya. Antum tulis secara lisan yang disampaikan. Barakallahu fikum. Na'am. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.